kita dituntut, diwajibkan, diharuskan untuk mencintai Allah. Hati kita, pikiran kita, semuanya harus lebih mengutamakan Allah dari yang lain. Bagaimana kita bisa mencintai Allah? Semua yang berhubungan dengan perintah Allah, semua yang berhubungan dengan kebaikan, ketaatan dan ibadah, bila kita kerjakan, bila kita laksanakan, berarti kita mencintai Allah. Jadi, mencintai Allah bukan hanya sekedar mengingat, menyebut nama Allah, tapi melakukan kewajiban, ketaatan, ibadah dan semua kebaikan, itu berarti mencintai Allah. Sama halnya dengan kita mencintai seseorang. Bila kita mencintai seseorang, pasti kita akan mencintai semua yang berhubungan dengan orang tersebut. Mulai hal yang kecil sampai hal yang besar. Contoh yang sangat jelas, bila seseorang mencintai pemain sepak bola, otomatis ketika pemain itu yang dicintai main, negara mana, di klub mana, dia akan mencintainya, ikut senang dengan negara pemain yang dia cintai main, juga senang dengan klub yang pemain itu bermain. Sehingga bukan hanya senang dengan klub atau negaranya, semua yang berhubungan dengan pemain itu dia pasti senang, sehingga dia beli bajunya, dia mengikuti cara potong rambutnya, jadi gaya model rambutnya diikuti. Jadi semua yang berhubungan, dikerjakan, dilakukan, itu semua karena apa? Karena mencintai pemain itu. Karena mencintai pemain itu. Karena itu mungkin sering kita dengar kalau di dalam Arab itu ada Laila Majnun. Laila Majnun ini cerita tentang seorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan. Sehingga orang laki tadi itu, karena cintanya kepada si Laila, semua yang berhubungan dengan Laila ia cinta, ia senang. Bukan hanya orangnya, tapi rumahnya, temboknya diciumi. Sehingga dikatakan dalam syair, marartu ala diyar, diyar Laila, ugambilu dhal jidar wa dhal jidar wa ma hubbud diyar syarafna galbi walakin hubbu man sakanat diyar. Aku lewat di antara rumah-rumah, di antara rumah yang aku lewati ada rumahnya Laila, aku ciumi temboknya, tembok manfaatnya apa? Gak ada. Keuntungannya gak ada. tapi temboknya diciumi. Katanya dia wa mahbub dia syarafna qalbi, bukan cinta rumahnya yang memenuhi hatiku sehingga aku menciumi temboknya. Tapi walakin hubbu man sakana diyar. Aku lakukan ini karena aku mencintai orang yang tinggal di rumah ini. Jadi diciumi temboknya bukan karena temboknya itu buatan dari makanan yang nikmat lezat atau garapan dari tukang yang sangat halus bagus, enggak. Tapi itu dilakukan karena mencintai orang yang tinggal di rumah itu. Nah, sama halnya kita kepada Allah. Kalau kita mencintai Allah, kita akan mencintai para nabi, kita akan mencintai para malaikat, kita akan mencintai hamba-hamba Allah yang saleh. Lebih-lebih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah. Kalau kita mencintai Allah, otomatis kita mencintai orang-orang yang terdekat dari Allah atau makhluk yang terdekat dari Allah. Nah, dan semua hal-hal yang bisa membuat kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahibbullaha lima yardukum bihi min ni'amih." Cintailah Allah karena banyak memberikan kenikmatannya kepada kalian. Bukan banyak. Jadi bisa diartikan cintailah Allah karena Allah telah memberikan kenikmatannya kepada kalian. Kalau dikatakan banyak, itu berarti ada kenikmatan yang bukan dari Allah. Dan itu gak mungkin. Semua kenikmatan yang kita miliki, yang kita rasakan, datangnya dari Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satupun kenikmatan. Tidak ada satupun kenikmatan yang ada pada diri kita, yang ada pada kehidupan kita, kecuali kenikmatan itu datangnya dari Allah. Nah, karena banyaknya kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita gak akan mungkin bisa menghitungnya, apalagi mensyukurinya dengan keseluruhan, dengan kesempurnaan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu, tidak akan bisa menghitungnya. Kembali lagi di dalam pembahasan kita beberapa pertemuan yang lalu, mencintai itu ada karena dua sebab, karena kesempurnaan yang kita cintai atau karena banyaknya pemberian yang kita dapatkan dari orang tersebut. Lah, Allah banyak memberikan kepada kita. Sudah semestinya kita mencintai Allah. Kalau kita dikasih orang satu tahun sekali dan dia memberikan kepada kita dengan jumlah yang menurut kita besar, menurut kita, bukan menurut orang yang ngasih, menurut kita itu adalah besar. Setahun sekali aja, mungkin hanya beberapa tahun sebelumnya atau setelahnya gak pernah ngasih, kita sudah mencintainya. Itu yang setahun sekali, anak kecil. Setahun sekali dia mendapatkan duit di hari raya. Itu mungkin berjalan beberapa kali saja dalam kehidupannya. Mungkin mulai usia berapa sampai usia berapa, setelah itu gak ada. Tapi semasa dia dikasih, setiap tahunnya menurut anak itu jumlah yang cukup besar dari yang lainnya, pasti dia mencintai orang yang ngasihnya. Orang yang memberi dia, pasti dia cintai. Itu cuma beberapa kali dalam kehidupannya, beberapa kali dalam kehidupannya dia sudah mencintainya. Apalagi kalau ada orang yang memberi dia setiap bulan, apalagi setiap minggu, apalagi setiap hari, sudah pasti dia akan mencintai. Bahkan dia mungkin rela berkorban untuk orang itu. Nah, tapi ya, tapi Allah ini memberikan kepada kita bukan saat kita sudah bisa berjalan atau bisa berbicara, tapi Allah memberikan kepada kita ini sejak kita berada di dalam kandungan ibu. Sejak kita berada dalam kandungan ibu, Allah sudah banyak memberikan kenikmatan-kenikmatannya. Berlanjut sampai kita lahir, berlanjut sampai kita dewasa, bahkan sampai mati. Sudah selayaknya, sudah seharusnya, sudah sepatutnya kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita hidup tidak pernah lepas dari kenikmatannya. Kalau orang tadi hanya beberapa tahun, hanya beberapa kali dalam kehidupan kita sudah mencintainya, bahkan rela berkorban untuknya, bagaimana tidak kepada Allah? Yang kehidupan kita tidak lepas dari Allah, tidak lepas dari Allah kehidupan kita. Mulai kenikmatan sehat, mulai kenikmatan Islam, mulai kenikmatan iman dan yang lain sebagainya, tidak lepas. Bagaimana tidak kita mencintai Allah? Nah, kalau kita tidak mencintai Allah, perlu kita pertanyakan, kenapa? Ada apa? Sebab apa? Dan kita kembalikan, kalau orang memberikan kepada kita per minggu 50 ribu hanya dalam satu tahun saja, sebelumnya tidak pernah dan setelahnya tidak pernah, kita sudah senang, kita sudah bangga, kita akan rela berkorban untuk dia. Kenapa tidak kepada Allah seperti itu? Ketaatannya kita abaikan, larangannya kita kerjakan, semua yang bisa mendapatkan ridhanya Allah, kecintaannya Allah, kita jauhi. Hal-hal yang bisa mendapatkan murkanya Allah, kita dekati, kita kerjakan. Alhamdulillah, amin. Kalau kita sudah dikasih orang berulang kali, kita berusaha jangan sampai membuat orang itu gelo, jangan sampai kita membuat orang itu marah. Nah, enak mesti kayak ibalak balik aku kan, musuh mesti kayak ibalak balik dan nyenengmu. Masa kita dikasih sering gak membantunya, gak menolongnya, pasti akan ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Sedangkan kita kepada Allah, Allah banyak memberikan, kita gak pernah mengucapkan hal itu. Sungkan Gusti Allah sehingga ikut sehatan, sudah ngasih waktu luang, waktu kosong, kemampuan ini, kemampuan itu, sungkan tidak dilakukan, sungkan tidak dikerjakan, tidak ada. Kita lebih malu kepada makhluknya Allah daripada kepada Allah. Karena itu Nabi mengatakan, ahibbullaha, cintailah Allah, karena Allah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kalian. Lalu katanya Nabi, wa ahibbuni bihubbillah, cintailah aku untuk mencintai Allah. Cintailah aku untuk mencintai Allah. Jelas. Kita wajib mencintai Nabi karena Nabi yang mengenalkan diri kepada kita Allah. Nabi yang mengajari kepada kita cara beribadah kepada Allah. Cara melakukan ketaatan kebaikan kepada Allah, petunjuk yang menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kita diarahkan, ditunjukkan ke jalan yang benar oleh seseorang, kita pasti memujinya. Kita pasti memberikan ia jasa. Pasti. Kita gak tahu jalan, dianterin. Kita tanya misalnya, tempatnya mana, di mana? Kulonturaken. Naik dia dengan kita, dianterkan kita sampai tempatnya. Kita berterima kasih pada orang itu. Kita pasti akan apa? Mengucapkan terima kasih. Bahkan mungkin kalau kita memiliki lebih, kita akan berikan sesuatu kepada dia. Kenapa? Dia membantu kita, menolong kita, menunjukkan kepada kita sampai kepada tempat yang kita inginkan, tempat yang kita tuju. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menuntun kita, membawa kita, mengantarkan kita untuk mendapatkan cintanya Allah, ridhonya Allah, membuat kita melakukan kebaikan, ketaatan. Dituntun kita oleh Nabi Muhammad. Diperhatikan kita oleh Nabi Muhammad. Jadi bukan hanya memberikan petunjuk, tapi diperhatikan. Nah, mencintai Nabi Muhammad sudah menjadi kewajiban. Dikatakan di dalam sebuah syair, hubbuhu fardun wa hatmun. Madhuhu khairun wa ghunmun. Mencintai Nabi Muhammad hukumnya fardu, hukumnya wajib. Tak bisa ditawar, oh sunnah, tidak, wajib. Mau tidak mau harus kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, cintailah aku bukan untuk kemuliaan diriku, tapi cintailah aku untuk dapat mencintai Allah. Cintailah aku untuk dapat mencintai Allah. Misalnya, ada guru. Lah guru ini pasti memiliki guru. Lah orang yang dibawa guru ini gak akan mungkin mencintai gurunya guru kecuali dari gurunya. Lah mungkin muridnya ini gak kenal dengan gurunya guru. Ada guru pertama, ada guru kedua. Kita belajar dari guru kedua ini. Kita gak akan mungkin bisa mencintai guru pertama, mengenal, mengetahui, kecuali lewat guru kedua. Kita bisa mencintai yang pertama ini lewat guru yang kedua. Gak bisa kita mencintai guru yang pertama tanpa melewati yang kedua ini, gak mungkin. Gak akan terjadi. Kenapa? Pertama, kita gak melihatnya. Kita gak bertemu dengan dia. Kita gak pernah menimba ilmu dengan dia, dari dia. Tapi kita harus mencintai. Kenapa? Karena dia adalah gurunya guru kita. Gurunya guru kita. Sama dengan cucu kepada kakek. Cucu itu wajib mencintai kakeknya. Kenapa? Karena orang tuanya. Jadi orang tua, orang tuanya. Terkadang cucu ini gak ketemu, gak pernah tahu tentang kakeknya, bagaimana kakeknya. Tapi dia wajib mencintai. Karena apa? Karena tidak ada kakek. Kalau gak ada kakek, gak ada ayahnya. Dia harus mencintai ayah, kakeknya. Itu dilakukan apa? Untuk mencintai. Jadi mencintai ayahnya untuk mencintai kakek. Gak bisa saya cinta kakek, gak cinta ayah. Gak bisa, dari mana bisa adanya kita kalau gak ada ayah? Kita harus wajib mencintai ayah kita untuk mencintai kakek. Kita juga gitu kepada Allah. Kita wajib mencintai Allah. Tapi sebelum kita mencintai Allah, kita harus mencintai Rasulullah. Kenapa? Kalau gak ada Nabi Muhammad, kita gak mengenal Allah. Nah, kita bisa mengenal Allah, mengetahui yang wajib itu wajib, yang halal itu halal, yang haram itu haram dari Rasulullah. Kalau kita tinggalkan, saya gak cinta Rasulullah, gak senang dengan Rasulullah, saya cinta kepada Allah. Loh, kamu bisa tahu Allah itu dari mana sebelumnya? Siapa yang memberitahu kamu tentang Allah? Nabi Muhammad. Berarti mau tidak mau kita harus mencintai Nabi Muhammad. Kenapa? Karena beliau telah menunjukkan dan mengenalkan kepada kita siapa Allah. Karena itu Nabi Muhammad mengatakan, wa'ahibuni bihubbillah, cintailah aku demi atau untuk mencintai Allah. Lalu Nabi Muhammad mengatakan, wa'ahibu ahla baiti bihubbihi, cintailah ahlul bait, cintailah ahlul baitku untuk mencintai aku. Kita gak akan mengenal, tidak akan mengetahui kebiasaan Nabi, kesunahan Nabi, yang dikerjakan oleh Nabi, kecuali dari para ahlu baitnya. Kita ini, orang mengenal kita di luar baik, di luar masya Allah. Kenapa? Orang taunya di luar. Tapi tidak ada satupun orang yang tahu tentang kita melebihi keluarga kita. Kenapa? Di luar sama di rumah, orang itu bisa berbeda. Di luar mungkin santun, mungkin kalem, mungkin banyak melakukan kebaikan ini, itu, dan yang lain sebagainya. Tapi belum tentu di rumah. Di rumah mungkin dia malas. Di rumah mungkin dia tidur tok. Di rumah mungkin dia tidak santun, tidak berakhlak, dan yang lain sebagainya. Siapa yang lebih mengenal? Keluarga. Keluarga. Nah, kalau keluarga itu lebih mengenal, otomatis kita bisa mengetahui bagaimana beliau di rumah dari keluarganya Nabi. Mereka menceritakan, oh Nabi kalau di rumah makanya seperti ini. Oh Nabi di rumah yang dilakukan seperti ini, seperti itu, dan yang lain sebagainya. Lo gak mungkin bisa kita mengetahui itu semuanya kecuali dari ahlul baitnya. Kecuali dari ahlul keluarganya. Kita benar-benar mengetahui, mengenal Nabi secara zahir dan batin, dia jadi keluarganya Nabi. Nanti istrinya Nabi menceritakan tentang Nabi bagaimana akhlaknya. Yang satunya menceritakan bagaimana Nabi rahmatnya. Yang satunya menceritakan tentang Nabi bagaimana ibadahnya. Yang seperti sholatnya Nabi di waktu malam sampai kakinya bengkak. Siapa yang memberitahukan kepada kita? Siapa yang menyampaikan kepada kita? Siapa menceritakan kepada kita? Keluarganya Nabi. Kalau Nabi, kedermawanan Nabi, kebijaksanaan Nabi. Kalau dengar azan, Nabi itu langsung bangun, bergegas memenuhi panggilan azan, sekalipun sedang asyik berkumpul dengan keluarganya. Siapa yang menyampaikan itu semuanya kepada kita? Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita harus mencintai keluarga Nabi untuk mencintai Nabi. Mencintai keluarga Nabi untuk mencintai Nabi. Lah mencintai keluarga Nabi kenapa? Karena ada darah Nabi di dalam diri mereka. Ada darah Nabi di dalam diri mereka. Seperti yang disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Termasuk menghormati guru adalah menghormati anaknya. Termasuk memuliakan guru yaitu memuliakan putranya. Lu kenapa kita muliakan putranya? Kenapa? Lu karena dia adalah darah daging daripada orang tuanya. Jadi kita memuliakan dia bukan karena dirinya tapi karena orang tuanya. Sama dengan kita memuliakan Ahlul Bait, mencintai Ahlul Bait bukan sosoknya mereka, tapi karena dalam diri mereka ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mencintai mereka keberuntungan. Membenci mereka kebinasaan. Dikatakan oleh Rasulullah, Ahlu Baiti kasafinatin Nuh, man raqibaha najah, wa man takhallaf anha gharik. Keluargaku bagaikan perahu Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik di atas perahu tersebut akan selamat. Yang naik sama, berarti yang naik itu berarti kan yang patuh. Nabi Allah Nuh ketika mengajak, ayo naik, ayo ikut, yang mau selamat. Tapi yang nggak mau, alias tidak patuh, tidak taat, atau tidak mencintai Ahlul Bait, man takhallaf anha gharik. Siapa yang tidak patuh, melanggar, lari, dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam. Yang tenggelam di zaman itu siapa? Di antaranya putranya Nabi Allah sendiri, istrinya, karena tidak patuh. Kita juga gitu. Kita umatnya Nabi Muhammad, kalau tidak mencintai Ahlul Baitnya, ya kita akan binasa, akan hancur. Dimencintai mereka karena Nabi Muhammad. Mencintai mereka karena Nabi Muhammad, bukan mencintai mereka karena diri mereka. Mau mereka pintar, mau mereka gak pintar, tetap wajib kita mencintainya. Dan kita lakukan itu karena Nabi Muhammad. Kita mencintai mertua, kenapa? Ya karena anaknya kita nikahi. Kalau kita gak mencintai mertua, kurang ajar namanya. Mau ambil apa? Gelem ambil anak enak, gelem ambil ibu, salah. Mau gak mau apa? Kita mencintai anaknya untuk mencintai mertua. Jadi karena Nabi Muhammad, jadi mencintai Ahlul Bait karena Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fillah. Berhak mendapatkan cintaku orang yang saling cinta karena Allah. Wal mutajalisina fiyah, orang yang saling duduk karena aku, untukku. Wal mutazawirina fiyya, orang yang saling mendatangi. Yang saling mendatangi, bukan didatangi toh, tapi mendatangi. Wal mutabadzirina fiyya, orang yang berkorban. Saling berkorban, saling tolong, saling membantu. Ini berhak mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, apapun yang kita lakukan dalam ketaatan, dalam kebaikan, itu berarti tanda kita mencintai Allah. Sama dengan negeri ini loh. Negeri ini, kalau kita mencintai negeri ini, kita jaga, kita rawat. Seperti kita mencintai rumah. Mencintai rumah, pasti kita jaga, kita rawat, kita perhatikan. Ada yang lubang atau tidak, ada yang rusak atau tidak, ada yang bolong atau tidak, ada yang hancur atau tidak, kita perhatikan. Karena mencintai rumah kita, kita perhatikan. Semua yang meliputi rumah dan mengelilingi rumah ini kita perhatikan. Kita mencintai negara, ya harus kita perhatikan. Kita ingin negara kita bersih, kita ingin negara kita ini maju, kita ingin negara kita ini bagus. Mau gak mau, kita gak mungkin buang sampah sembarangan. Kita gak mungkin mencabut sembarangan. Kita gak akan mungkin melakukan ini, itu, dan yang lain sebagainya, yang itu intinya merusak, gak mau. Kenapa? Kita mencintai negara. Sama, kalau kita mencintai Allah, berarti semua yang berhubungan dengan Allah, mulai kecil, sedikit, sampai besar dan banyak, kita jaga, kita perhatikan. Itu berarti cinta kepada Allah. Saling menghormati, saling tolong-menolong di antara kita, itu termasuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allah memerintahkan kita. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah memerintahkan kita saling bantulah, saling tolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan ketika kita menjalankan itu, berarti itu kita mencintai Allah. Kita duduk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Memberikan semangat, support untuk terus menjalankan kebaikan, ketaatan, itu berarti juga cintanya kita kepada Allah. Jadi karena cintanya kita kepada Allah. Sebab Allah yang memerintahkan kita itu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiatlah dengan kebenaran dan kesabaran. Jadi kalau kita jalankan, itu berarti karena cintanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjalankan kebaikan dan ketaatan, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba-hamba yang selalu menjalankan ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, dan mudah-mudahan